bijana karena uang mengalahkan segala cara. Walau zaman sekarang semuanya uang, lagi-lagi uang, uang, cari-cari uang, uang, pikir-pikir uang, uang, sana sini uang, uang, ini zaman uang. Pikir uang, uang, sana sini uang.